Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ayuhal ikhwah, ayuhal akhawat, rahmani wa rahmukumullah. Kita lanjutkan bahasan kitab Aqidatul Salaf Ashabul Hadith, kitab Aqidatul Salaf Ashabul Hadith yang ditulis oleh Al-Imam As-Sabuni rahimahullahu ta'ala. Dan sampai bahasan kita pada bahasan yakni akhir bahasan keyakinan para ulama salaf terhadap hadis-hadis ini. Jadi keumumannya bahasan daripada kitab kita ini adalah membahas tentang akidah, bagaimana aqidatus salaf, bagaimana akidah generasi awal terdahulu, sahabat dan tabi' tabi'in, terutama masalah asma dan sifat. Kemudian juga masalah-masalah yang lain seperti insyaallah kita akan bahas masalah hal-hal yang gaib yang berkaitan dengan apa yang terjadi setelah hari kiamat. Adapun aqidatus salaf dalam hal asma dan sifat, kita secara umum kita sebutkan karena rinciannya pernah kita sebutkan pada kajian-kajian yang lalu. Yakni tauqifi, yakni aqidatus salaf dalam bab asma dan sifat adalah tauqifi, yakni berhenti dan menerima apa yang ada di dalam Al-Quran dan apa yang ada di dalam hadis-hadis yang sahih yang berkenaan, yang berkaitan dengan asma dan sifat. Masuk apa tidak akal itu lain cerita. Yang penting sekarang adalah iman. Yang penting sekarang adalah iman. Jadi kita baca misalnya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat kalam. Yakni Allah Subhanahu wa taala berbicara kalam. Dan Al-Qur'an itu disifatkan sebagai kalamullah. Yakni bentuk daripada kalamullah. Nah, di sini datang keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tetapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat kalam. Tanpa mentakwil, tanpa memaknakan kalam tersebut dengan makna-makna yang lain, tanpa mentashbih, yakni menyerupakan sifat kalam tersebut dengan penyerupaan-penyerupaan yang lain. Jadi inilah datang makna tauqifi yang bermakna menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus kita dah bahas juga berkaitan dengan sifat Allah Subhanahu wa taala, sifat maji, sifat datang, sifat turun. Terus kemudian sifat nanti kita akan melihat Allah Subhanahu wa taala dengan pembagian-pembagiannya dah kita sebutkan. Itu semua kita tetapkan tanpa adanya takwil tadi kita sebutkan makna-makna yang lain. Jadi apa yang disebutkan di dalam Al-Qur'an tetapkan. Apa yang disebutkan dalam hadis tetapkan. Kenapa kita bahas masalah ini? Karena di situ banyak orang-orang yang mengaku ahlu sunnah wal jamaah tapi tidak menerima bab ini. Tidak menerima bab ini. Jadi perlu kita hati-hati dalam bab ini. Kenapa? Karena bab ini adalah bab yang gaib. Nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala hanya Allah yang tahu. Dan hanya orang-orang yang diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu apa yang tertulis di dalam Al-Qur'an, apa yang tertulis di dalam Al-Qur'an, di dalam hadis Nabi alaihi salatu wasallam yang sahih berkaitan dengan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, maka wajib kita terima. Dan tadi ana sebutkan masuk atau tidak dengan akal itu lain. Jadi kita tidak melihat akal di sini, kita ketepikan akal dalam hal ini. Nah, terus kita juga dalam bahasan yang pada waktu yang lalu kita bahas berkaitan dengan berkaitan dengan athar, naam, athar atau ucapan daripada Umar bin Abdul Aziz. Baik, dan ini kalau yang punya buku halaman 84. Nah, 84 85. Baik. Jadi itu yang kita sebutkan di situ, athar ini menunjukkan adanya isyarat tentang hal-hal yang gaib. Baik, yakni yang berkaitan dengan azab kubur misalnya. Kemudian juga berkaitan dengan tazkiyatun nufus, yakni pencucian jiwa, cara kita membersihkan jiwa. Kemudian juga kita isyaratkan pada yakni pertemuan yang lalu berkaitan dengan tazkiyatun nufus yang lain, yaitu yang berkaitan dengan akhlak al-karimah. Terus dalam hal meraih perhatian orang di dalam berdakwah, kita dah sebutkan juga, yakni akhlak al-karimah, perilaku perbuatan yang baik, ini sangat perlu untuk kita miliki apabila kita berdakwah mengajak orang kepada kebaikan. Terus kemudian kita juga sebut di dalam berdakwah, kita sebut ada hikmah di situ, makna hikmah kita sebutkan. Bahwasanya hikmah itu, kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, kita nukilkan perkataan beliau pada kitabnya Madarijus Salikin. Kata beliau, kita dah baca, yakni fi'lu ma yanbaghi, melakukan suatu yang semestinya dilakukan, ala wajhi, atas, yakni dengan cara yang sesuai, tepat, pada waktu yang tepat. Itulah yang disebut hikmah. Yakni fi'lu ma yanbaghi, melakukan sesuatu yang mesti dilakukan dengan cara yang tepat, yang sesuai, pada waktu yang tepat. Itu adalah hikmah. Dan ini kaitannya dengan menyampaikan dakwah, menyampaikan nasihat kepada kawan, menyampaikan nasihat kepada orang-orang yang menyelisihi kita. Dan ini penting hikmah. Dan juga kita nukilkan kalam An-Nawawi rahimahullahu taala, yang intinya kalam beliau apa, hikmah itu harus backgroundnya harus diiringi dengan ilmu. Dan juga kita sebutkan juga kalam Ibn Uthaymin rahimahullahu taala dalam bab ini. Taib. Jadi ayol ikhwah yul akhawat al-karimat, jadi itu yang secara ringkas, secara umum yang pernah kita bahas dalam yakni bahasan-bahasan sebelumnya. Dan sekali lagi, kitab ini adalah kitab yang luar biasa, karena kitab ini adalah kitab, termasuk kitab yang tua, karena penulisnya taib, yakni termasuk imam-imam salaf. Taib, imam-imam salaf meninggal abad keempat. Keempat atau kelima Hijriah. Jadi sudah lama beliau, Al-Imam As-Sawbuni rahimahullahu ta'ala. Dan kitab ini adalah kitab yang istimewa. Kenapa disebut istimewa? Karena kitab ini bersanad. Kitab ini memiliki sanad. Yakni apabila kitab itu bersanad, maka penulis sudah melepaskan sanad tersebut kepada kita, sehingga kita yang mengeceknya. Boleh dicek, yakni apakah yang disampaikan itu sahih apa tidak, boleh dicek dari sanadnya. Berbeda dengan orang-orang yang menyampaikan sesuatu tanpa sandaran, tanpa sandaran, jadi tak jelas, mau dicek kemana tidak jelas. Sebab itulah ini disebut oleh para ulama, keistimewaan daripada kitab ini adalah kitab ini bersanad. Jadi setiap kata-kata yang beliau sampaikan itu beliau sampaikan dengan sanad. Yakni apa, dari guru beliau sampai kepada Nabi alaihissalatu wassalam, atau sampai kepada imam-imam yang beliau nukilkan perkataannya. Jadi ini penting, karena sanad ini adalah kata seperti yang disebutkan oleh Ibnu Mubarak, laulas sanad laqala ma syaa laqala man syaa ma syaa. Kalaulah bukan karena sanad, maka setiap orang akan berbicara semaunya. Kalaulah bukan karena sanad, maka setiap orang akan berbicara semaunya. Jadi ayol ikhwah, ayol akhawat al-kirimat, kita masuk dalam bahasan yang lain, yakni bahasan berikutnya, yakni keimanan terhadap hari kebangkitan dan kondisi manusia pada hari kiamat. Berkata Imam Ismail bin Abdurrahman Asy-Syaubuni, keimanan terhadap hari kebangkitan dan kondisi manusia pada hari kiamat. Ahlu adin, para ulama, dan ahlu sunnah mengimani adanya kebangkitan setelah kematian pada hari kiamat, dan mengimani seluruh yang dikabarkan oleh Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam berupa kengerian dan perbedaan kondisi pada hamba pada hari yang hak tersebut. Mereka akan melihat dan mengalami peristiwa-peristiwa pada hari yang menakutkan, berupa pengambilan kitab catatan amal, catatan amalan dengan tangan kanan atau tangan kiri, menjawab pertanyaan-pertanyaan sampai seluruh kegoncangan dan kegelisahan yang dijanjikan pada hari yang besar tersebut, dan tempat berdiri yang sangat mengerikan berupa asyirat, jembatan, al-mizan, timbangan, dan berhamburannya lembaran-lembaran catatan amal yang di dalamnya terdapat catatan seberat debu dari kebaikan dan kejelekan dan peristiwa-peristiwa yang lain. Nah, ini dibahas oleh ulama dalam kitab-kitab akidahnya, dan seluruh ulama-ulama yang menulis tentang akidah ini pasti ditulis, yakni beriman terhadap hari kebangkitan dan kondisi manusia pada hari kiamat. Ini mesti dibahas. Kenapa? Karena dalil-dalilnya kuat, baik dari Al-Quran maupun dari Sunnah. Tapi di sini Al-Imam As-Sabuni rahimahullahu taala meringkas masalah-masalah tersebut dan tidak menyebutkan dalil-dalilnya. Dan dalil-dalilnya boleh kita dapatkan di kitab-kitab yang membahas tentang hal ini secara rinci. Karena kitab ini kitab yang nipis, tentu kalau disebut semua dalil-dalilnya akan menjadi tebal. Tapi masalah ini masalah yang mujma' alaih, masalah yang disepakati oleh para ulama. Yani hal-hal yang berlaku setelah terjadinya kebangkitan, setelah terjadinya hari kiamat. Kata beliau rahmatullahi ta'ala, ahlu din, yakni ulama, dan ahlu sunnah mengimani adanya kebangkitan setelah kematian pada hari kiamat. Dan inilah kita bahas masalah ba'ath, yakni kebangkitan setelah kematian. Nah, dan itu apa yang disebutkan oleh para ulama melalui apa yang kita dengar, trompet semacam itu, yakni tiupan trompet, tiupan sangkakala semacam itu disebut. Nah, jadi trompet, dan itu menunjukkan apa tuh? Menunjukkan kebangkitannya manusia pada hari kiamat tersebut. Dan itu yang di apa yang diisyaratkan dalam surah Az-Zumar ayat 68. Surah Az-Zumar ayat 68. Wa nufikha fis-sur fasa'iqa man fis-samawati wa man fil-ard illa man syaa Allah tsumma nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Ini isyarat tentang adanya nafkh. Nah, yakni apa? Trompet semacam itu, yakni trompet yang pertama membunuh semua makhluk, kemudian trompet yang kedua menunjukkan adanya kebangkitan. Dan ini yang dibahas oleh ulama, berapa banyak, berapa kali trompet itu ditiup. Ada yang menyebutkan berdasarkan ayat ini ada dua kali berdasarkan surah Az-Zumar ayat 68. Dan ini majoriti ulama, ada yang menyebutkan tiga, ada yang menyebutkan lebih. Tapi wallahu ta'alam yang sahih adalah yang dua ini menurut surah Az-Zumar 68. Jadi ini isyarat tentang adanya al-ba'ats, kebangkitan dengan tiupan trompet semacam ini. Nah, jadi setelah itu maka berlaku apa yang disebut oleh penulis. Dan juga beriman terhadap hari kebangkitan ini, kalau berbicara tentang hari kebangkitan, masuk di dalamnya sebelum kebangkitan, yakni setelah kematian, alam barzakh. Alam barzakh itu pun termasuk. Dari bahasan hari kebangkitan, itu termasuk di dalamnya bahasan kubur. Jadi apa yang terjadi, apa yang berlaku di dalam kubur, ini pun harus diyakini. Kenapa harus diyakini? Karena ada sebagian kelompok-kelompok yang tak meyakini adanya azab kubur. Kelompok-kelompok yang tidak meyakini adanya azab kubur. Ada tidak ada. Yang namanya manusia ini macam-macam pikirannya, macam-macam dia punya mazhab, macam-macam dia punya akidah. Sebab itulah kita penting untuk mengambil akidah dari ulama-ulama yang mu'tabar, ulama-ulama yang bermanhaj, berakidah, akidatus salaf, ashabul hadis, seperti yang disebutkan oleh As-Sabuni rahimahullahu taala. Ini orang-orang yang mengingkari azab kubur berarti dia tidak menganggap adanya azab kubur. Karena hujahnya apa? Hujahnya hadis-hadis tentang ayat-ayat hadis-hadis tentang azab kubur ini tak sahih. Tak sahih. Padahal kalau seperti yang disebut oleh ulama, hadis-hadis tentang azab kubur ini mencapai tawatur, mencapai mutawatir. Tapi bahasannya sudah berlalu bahasannya, dan hujah mereka sangat lemah sekali dalam bab ini, karena mereka mengatakan bahwasanya hadis-hadis yang diriwayatkan oleh satu orang atau dua orang itu tidak mereka terima, atau yang kita sebut dengan hadis ahad. Jadi sekali lagi, keimanan terhadap hari kebangkitan masuk keimanan terhadap apa yang berlaku pada kuburan. Setelah kita dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, berlaku masuk apa, kita ditanya oleh malaikat, kita diazab kalau berdosa, kemudian dapat nikmat kalau kita beramal soleh dan kemudian mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, dan itu yang kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yakni tujuan kita belajar ini tentu beriman satu, yang kedua kita memperbaiki diri dan yakni mempersiapkan bekal sebanyak-banyaknya dalam menghadapi hari kebangkitan ini. Tapi kita ulangi, Ahluddin, para ulama, kata beliau, dari Ahlus Sunnah mengimani adanya kebangkitan setelah kematian pada hari kiamat, dan mengimani seluruh yang dikhabarkan oleh Allah Azza wa Jal dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam berupa kengerian, yakni ngeri, dahsyat, dan perbedaan kondisi para hamba pada hari yang hak tersebut. Jadi dah kita disebutkan juga, penulis yakni Al-Imam As-Sabuni rahimahullahu taala ni menulis masalah-masalah ini tidaklah beliau menulis kecuali ada kelompok-kelompok tertentu, ada orang-orang yang menyelisihinya. Jadi kita sekarang mungkin kalau kita baca ini dah masyhur masalah ini. Ya, setelah kita baca, tapi ternyata di situ banyak yakni orang-orang ahlu bid'ah, ahlu ahwa yang tidak meyakini seperti keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang tidak percaya. Sebab itulah kita penting mengambil akidah ini dulu. Nah, kalaupun kita menjumpai orang-orang semacam itu, kita boleh membantahnya. Mereka akan melihat dan mengalami peristiwa-peristiwa pada hari yang menakutkan. Karena ini adalah gambaran-gambaran yang digambarkan oleh Al-Quran. Kalau kita baca misalnya surah-surah pendek yang kita baca pun sudah kita bayangkan ngeri hari kiamat bagaimana. Misalnya kita baca apa tuh, Al-Qari'ah misalnya, surah Al-Qari'ah kita baca, surah Al-Zalzalah kita baca misalnya, atau surah yang berkaitan dengan neraka-neraka kita baca, itu semua menunjukkan kengerian, dahsyat. Mungkin kalau ada bahasa di atas ngeri, itulah kita pakai. Tapi tidak ada lain, menakutkan, ngeri, itu semua adalah yakni gambaran-gambaran yang berlaku nanti pada hari kiamat. Contoh saja yang hadis yang kita kenal misalnya, nanti kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian peluh kita masing-masing bergantung amalan. Peluh kita, keringat kita bergantung amalan. Bagaimana tak ngeri macam itu? Kalau banyak dosa misalnya, dah tenggelam dengan kita punya peluh, keringat. Bagaimana pula itu? Baru dibangkitkan, tempat kita belum kenal, orang-orang pun tak kenal kita, habis itu kita tenggelam pula situ. Wah, ini ngeri. Lepas itu misalnya, apa, matahari berada sangat dekat dengan kita, itu semua adalah hadis-hadis yang menggambarkan kengerian dan menakutkannya hari setelah hari kebangkitan. Mereka akan melihat dan mengalami peristiwa-peristiwa pada hari yang menakutkan berupa pengambilan kitab catatan amalan dengan tangan kanan atau tangan kiri. Ini masyhur. Kalau yang amal solehnya banyak, tapi perbekalannya banyak, dia akan mendapatkan kitab-kitab tersebut, mengambil kitab-kitabnya, mengambil catatan-catatannya, mengambil bukti-bukti tersebut dengan tangan kanan. Dan sebaliknya, bagi mereka yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala akan mengambil sebelah kiri. Menjawab pertanyaan-pertanyaan sampai seluruh kegoncangan dan kegelisahan yang dijanjikan pada hari yang besar tersebut, dan tempat berdiri yang sangat mengerikan berupa as-sirat, jembatan, al-mizan, timbangan, dan berhamburannya lembaran-lembaran catatan amalan yang di dalamnya terdapat catatan seberat debu dari kebaikan dan kejelekan dan peristiwa-peristiwa yang lainnya. Jadi ini yang disebutkan oleh Al-Imam As-Sabuni rahimahullahu taala, peristiwa-peristiwa yang masyhur yang akan berlaku setelah hari kebangkitan. Apa tadi? Muhak dicek amalan kita, terus adanya mizan, yakni timbangan, adanya sirat, jembatan, taib. Itu semua adalah hal-hal yang pasti berlaku, pasti terjadi. Nah, dan barang siapa yang tak meyakini salah satu di antara itu, maka dia kafir. Maka dia kafir, keluar daripada Islam. Kenapa keluar daripada Islam? Karena hal-hal ini sudah termaktub dalam Al-Quran. Berarti dia tak percaya pada Al-Quran. Jadi orang yang tak percaya dalam Al-Quran itu kafir, keluar daripada Islam. Nah, tapi tentu sudah kita sebutkan, kalau kita sebutkan keluar daripada Islam, bukan hak kita untuk menunjuk, kau keluar daripada Islam, tak. Nah, ini sekedar kita punya pengetahuan saja, nah, wawasan saja. Adapun menunjuk-menunjuk itu bukan urusan kita. Jadi urusan kita adalah apa? Memperbaiki diri, menjauhkan diri agar jangan sampai kita termasuk seperti orang-orang tersebut. Nah, jadi ini ringkas, dan bahasanya ini ada rincian-rincian tersendiri, apa itu mizan, apa itu sirat, apa itu bagaimana, dan itu semua ada rinciannya. Tapi keumuman yang kita maksud di sini adalah mengimani adanya itu semua, mengimani adanya timbangan, mengimani adanya sirat, dan juga mengimani kedahsyatan apa-apa yang berlaku nanti pada hari kiamat. Nah, itu pasti terjadi, mau tidak mau, percaya maupun tidak percaya, faham maupun tidak faham, pasti itu akan terjadi. Dan silakan cek Al-Quran, itu semua kita akan dapatkan apabila kita membaca dengan tadabbur, membaca dengan pelan-pelan, baca terjemahnya, baca tafsirannya misalnya. Nah, hatta juz amma itu pun luar biasa. Kita syamsu kuwirat, bagaimana itu? Wasyamsi waduhaha, bagaimana itu? Apa surah-surah pendek itu pun masya Allah luar biasa itu. Itu menunjukkan yakni gambaran kedahsyatan nanti pada hari kiamat dan hal-hal yang berlaku padanya. Dan tetap kita berdoa kepada Allah agar kita diselamatkan pada hari yang menakutkan tersebut, dan kita diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, kita, keluarga kita, dan kaum muslimin. Nah, berkata Imam Ismail bin Abdurrahman Asy-Syaubuni, keimanan terhadap syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi pelaku maksiat dari umat beliau. Ahluddin dan Ahlussunnah mengimani syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi pelaku dosa dari kalangan orang yang bertauhid dan pelaku dosa besar, sebagaimana yang datang dalam hadis yang sahih tentang hal tersebut dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Sa'id bin Hamdun telah mengabarkan kepada kami. Ia berkata, Abu Hamid bin As-Syarqi memberitahukan kepadaku. Ia berkata, Ahmad bin Yusuf As-Sulami mengabarkan kepada kami. Ia berkata, Abdul Razak mengabarkan kepada kami. Ia berkata, Makmar memberitahukan kepada kami. Dari Sabit, dari Anas, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, syafaatku bagi pelaku dosa besar dari kalangan umatku. Nah, jadi ini sekarang kita masuk ke bahasan yang lain, yakni masih dalam bahasan apa-apa yang terjadi, apa-apa yang berlaku, peristiwa-peristiwa yang berlaku setelah ba'ats, setelah yakni dibangkitkannya kita dari kuburan nanti. Yakni apa tuh? Mengenai syafaat, syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keimanan terhadap syafaat Rasulullah SAW. Yakni kaitan bab ini dengan bab sebelumnya, yakni kaitan bab syafaat dengan bab kebangkitan, ini dekat. Kaitannya dekat. Dekatnya dari mana? Dekatnya bahwa setelah kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kuburan, nanti orang itu bingung, pening, tak tahu mau kemana, tak tahu pergi kemana. Sebab ini, yakni tempat yang asing, tempat yang baru mereka tengok. Satu. Yang keduanya, keadaan yang tak jelas. Keadaan yang tak jelas. Jadi keadaan yang menakutkan, kemudian masa menunggu yang tak jelas, bila habis masa menunggu ini, tak jelas. Nah, ketika ba'ath, ketika orang-orang telah dibangkitkan dari kuburannya, maka itulah yang disebut mauqif. Yani orang menunggu, mauqif. Jadi kita akan menunggu, itulah disebut mauqif di tempat kita tu, kita akan menunggu. Nah itu orang tu bingung semua tu. Pening, menunggu, apa yang ditunggu pun tak jelas, macam tu. Keadaan pun menakutkan, mengerikan, panas demikian. Akhirnya, bagaimana kita ketahui dari hadis yang sahih, hadis, yakni hadis syafa'atul uzma, hadis syafa'at yang besar, yakni adanya syafa'at Nabi AS kepada kita dan seluruh orang-orang yang ada di mauqif, yang ada pada waktu itu yang sedang menunggu. Nah itulah kaitan ba'ath dengan syafa'at. Karena ketika orang itu dibangkitkan, kalau tidak ada syafa'at Nabi SAW, tidak akan bergerak. Nah, kan nanti syafa'at itu kan syafa'at Nabi, apa? Nabi memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar urusan-urusan orang yang menunggu-menunggu ini segera diselesaikan. Maknanya apa? Segera dicek. Yang berdosa pun dicek, yang memiliki amal soleh pun dicek, semua cek supaya jelas apakah ke neraka, apakah ke surga. Tapi kalau tak dicek, itu menunggu juga. Jadi baik yang amal soleh maupun yang yakni berdosa, sama-sama takut. Sama-sama takut menunggu hasil ujiannya. Nilainya bagaimana nih? Apakah pas apa tidak? Macam itu. Jadi semua takut. Nah, perlu adanya syafaat dari Nabi SAW. Itulah kaitannya, yakni bab ini dengan bab sebelumnya. Baik. Ahlu din dan ahlu sunnah mengimani syafaat Rasulullah SAW bagi pelaku dosa dari kalangan orang-orang yang bertauhid dan pelaku dosa besar, sebagaimana yang datang dalam hadis yang sahih tentang hal tersebut dari Rasulullah SAW. Baik, dan ini hadisnya sahih, riwayat Abu Dawud dan juga imam-imam yang lain. Yakni bahwasanya Nabi SAW akan memberikan syafaat kepada umatnya. Dan berkaitan dengan syafaat ini, kita pernah isyaratkan bahasanya, tapi tidak masalah, kita ulang sedikit berkaitan dengan ini. Yakni syafaat, awalnya apa makna syafaat? Syafaat maknanya, kalau dari segi bahasa, syafa'ah. Syafa'ah adalah lawan daripada witir. Lawan daripada witir. Witir maknanya ganjil. Witir maknanya ganjil, berarti syafa'at maknanya genap. Betul tak? Nah, satu, kalau sholat genap, namanya sholatus syafa'ah. Sholatus syafa'ah namanya genap. Kalau sholat yang ganjil, namanya witir. Misalnya 3 rekaat, 1 rekaat, 5 rekaat, itu witir. Kalau misalnya 2-2-2 itu syafa'at, atau 4 misalnya, itu syafa'at namanya genap. Ini yang disebut dari segi bahasa. Dari segi istilah, kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala dalam kitabnya Syarah Kitab Tauhid, kata beliau rahimahullahu taala, at-tawassut lil ghair bi jalbil manfa'ah aw daf'i madarrah. At-tawassut lil ghair. Yakni menjadi penengah, menjadi orang tengah, menjadi orang tengah, perantara, menjadi orang tengah atau menjadi perantara untuk mendapatkan kebaikan dan menolak mudarat, menolak keburukan. Itulah yang disebut syafaat. Jadi sebagai perantara, sebagai orang tengah, untuk meraih, mendapatkan kebaikan dan menolak keburukan. Jadi itu yang secara istilah. Jadi apa kaitan pula genap dengan ganjil misalnya tadi? Jadi kalau ganjil itu terkesan sendiri-sendiri, terkesan sendiri-sendiri, lebih dekat kepada nafsi-nafsi sendiri-sendiri, ganjil satu orang satu orang. Nah kalau dah dapat syafaat, berarti itu berkawan dah. Nah, jadi kita dah seolah-olah kita bergabung dengan orang yang memberikan syafaat. Misalnya Nabi SAW misalnya memberikan syafaat kepada umatnya. Berarti orang yang diberikan syafaat ini yang tadinya sendiri, baik, mendapatkan syafaat, jadi tak lagi sendiri. Itulah kaitannya dengan syafaat yang bermakna genap tadi. Sebab itulah kata Al-Imam Ar-Raghib Al-Asfahani rahimahullahu taala, "Asy-syafa'atu al-indimam ila akhar nasiran lahu wa sa'ilan anhu." Yani syafaat maknanya kata beliau rahimahullahu taala adalah bergabungnya seseorang kepada orang lain. Bergabungnya seseorang kepada orang lain sebagai penolong orang tersebut, sebagai penolong orang tersebut. Jadi dengan bergabungnya orang yang menolong, orang yang memberikan syafaat kepada orang yang diberikan syafaat, maka itu dia telah bergabung. Jadi yang tadinya sendiri, jadi tak sendiri. Itulah syafaat. Tapi yang paling penting adalah tadi, yakni menjadi perantara untuk mendapatkan kebaikan dan juga menolak mudarat. Menolak mudarat. Terus berkaitan dengan syafaat ini, yakni umum berlaku baik di dunia maupun di akhirat. Kalau bahasan syafaat ini, tadi syafaat itu membantu orang, itulah termasuk syafaat. Jadi inti ringkasnya adalah membantu seorang, itu pun syafaat namanya. Nah, syafaat ini pun berlaku di dunia dan di akhirat. Syafaat ini berlaku di dunia dan di akhirat. Di dunia ada yang boleh, ada yang tak boleh, macam itu. Begitupun juga di akhirat, ada yang tetap, ada yang tidak tetap. Kalau di dunia tadi kita sebutkan ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Yang boleh wadih, jelas, yakni memberikan bantuan, menjadi perantara bagi kawan untuk mendapatkan kebaikan yang dibolehkan. Berarti untuk mendapatkan kebaikan yang diharamkan, berarti hukumnya haram. Misalnya kawan mau mendapatkan pekerjaan, kawan ini kita tengok tidak ada pekerjaan, terus pula kebetulan kita misalnya di office kita ada kedudukan, misalnya kita jadi supervisor misalnya, atau misalnya kita apa senior staff misalnya, kita dekat dengan bos lah misalnya. Nah, kita memberikan syafaat kepada kawan kita nih, mana nih CV, aku bawa CV, habis itu langsung dia serahkan kepada bos misalnya, dikasih tahu, oh ini bagus nih, orang ini bagus. Nah, kita udah jadi apa syafi, kita telah memberikan syafaat kepada kawan kita nih. Maka apa hukum syafaat nih? Boleh. Nah, membantu kawan. Kita menjadi penengah, perantara nih. Kita menjadi perantara kita dengan bos kita untuk kawan ini mendapatkan pekerjaan. Tapi ditengok pekerjaannya nih. Kalau pekerjaannya boleh, halal, maka halal. Tapi kalau haram, ya jelas haram. Misalnya. Jadi itu. Nah, ini jadi syafaat di dunia ini, syafaat kita kepada orang lain, baik di dunia ini berkaitan dengan tadi bolehnya apa tidak, berkaitan dengan haram apa tidak, yakni tujuannya tadi, pekerjaannya tadi. Jadi kalau haram maka hukumnya haram, kalau tidak maka hukumnya tidak. Terus syarat yang kedua dibolehkannya, yakni syafaat di dunia ini tadi kita sebutkan berkaitan dengan halal dan haram. Terus yang kedua, kemampuan. Mampu apa tidak kita, macam itu. Kalau tak mampu maka tak boleh. Kalau tak boleh memaksakan diri, tidak boleh memaksakan diri. Nah, tidak boleh memaksakan diri. Nah, berarti dari sini diketahui kalau syafaatnya orang yang tak mampu maka syafaat yang sia-sia. Kalau kita mencari syafaat orang yang tak mampu, tapi kita tahu kawan kita ini tak mampu untuk memberikan syafaat. Nak sampaikan CV saja ke bos pun susah dia. Nanti jangan-jangan aku pula dipecat katanya. Tapi tetap diminta, ya cobalah, cobalah. Ah ini berarti sia-sia nih, sia-sia. Tapi terus dipaksa-dipaksa, dipaksa bagaimanapun dipaksa, yang namanya orang tak mampu. Kata pepatah Arab, faqidus syai' la yu'ti. Orang yang tak memiliki sesuatu tak boleh memberikan sesuatu. Itu pepatah orang Arab tu. Faqidus syai', orang yang tak memiliki sesuatu la yu'ti, tak mampu memberikan sesuatu. Nah, jadi orang ini tak mampu, tidak memiliki kekuasaan, kekuatan untuk memberikan syafaat. Tapi terus diminta, maka yang hilang akalnya nih, kalau boleh kita sebut yang majnun misalnya, ini siapa nih? Yang meminta. Dah jelas tak, dia tak tahu, dia, orang ini tak dia apa, orang yang diminta syafaat ini tak mampu. Nah, ini banyak berlaku kepada orang-orang yang suka kuburan. Hal ini berlaku banyak berlaku pada orang-orang yang suka kuburan, kuburan syekh, kuburan datuk misalnya, atau kuburan tok guru, kuburan tuan guru, kuburan guru-guru. Jadi orang itu yang datang kita tak tahulah dia punya niat, tapi secara zahir kita tahu berdoa di situ, macamlah doa di situ, katanya makbul di situ. Ini mau tidak mau, langsung apa tidak langsung, diakui apa tidak diakui, dia sedang cari syafaat. Jadi kononlah kalau dia berdoa di situ karena ini orang saleh, jadi doanya cepat dikabulkan. Ini pun bagian daripada syafaat. Tadi sudah kita sebutkan, kalau orang itu yang kita minta syafaat dah tak mampu lagi, macam tadi orang dah tak tak boleh lah, aku tak boleh kasih bos ke apa CV, tak boleh, nanti takut saya nanti pula dipecat. Tapi terus kita minta, siapa yang majnun di sini, siapa yang hilang akalnya, siapa yang tak betul di sini? Orang yang minta syafaat dah tahu itu juga perumpamaannya pergi ke kuburan. Orang ini dah mati, apapun pangkatnya di dunia, mau jadi presiden, mau jadi raja, mau jadi tok guru, mau jadi tuan guru, mau jadi kiai, dah dia tutup buku dah. Sekarang dia pun pula akan mempertanggungjawabkan dia punya amalan. Bagaimana pula dia mau mampu untuk menyampaikan doa orang ini? Jadi tak, dia tak mampu. Jadi orang-orang yang pergi kuburan ini perlu dicek dia punya akal. Macam itu. Ini yang berkaitan dengan syafaat di dunia ini. Yani syafaat yang berkaitan dengan yang ada di dunia. Semacam itu. Mana yang boleh, mana yang tak boleh. Itu dia punya ringkasan bahasan. Baik. Adapun yang kita yakni maksudkan di sini syafaat dalam bab ini, tentu syafaat yang ada di akhirat. Syafaat di akhirat, dan ini yang perlu kita yakni ketahui. Yang tadi yang di dunia pun perlu diketahui, karena apa? Karena itu berkaitan dengan kesyirikan, berkaitan dengan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Adapun berkaitan dengan yakni berkaitan dengan syafaat di akhirat, dari segi keumumannya, dari segi bagian keumuman dan khususnya, tentu ada dua, ada yang umum, ada yang khusus. Syafaat ini ada yang umum, ada yang khusus. Mana satu yang umum? Yang umum yakni syafaat orang-orang selain Nabi alaihi salatu wasalam. Jadi masuk di dalamnya orang yang soleh, kemudian masuk di dalamnya malaikat, masuk di dalamnya yakni benda-benda tertentu semacam Al-Qur'an misalnya, dan lain-lain. Itu maknanya umum, yakni syafaat yang umum masuk di dalamnya Nabi dan selain Nabi, Nabi Muhammad dan selain Nabi Muhammad. Itu yang kita maksudkan dengan syafaat umum. Syafaat yang khusus, yang kita maksudkan adalah syafaat khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak ada yang lain. Contoh misalnya syafaat Nabi SAW pada syafaatul uzma, tadi kita sebutkan hadis, yakni riwayat Bukhari dan riwayat Muslim, semacam itu. Bahwasanya Nabi SAW seorang yang diberikan hak oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaat. Yang lain tak boleh. Malaikat Jibril pun tak boleh. Nabi Adam pun tidak boleh. Nabi Ibrahim tidak boleh. Semua tidak boleh. Kecuali Nabi SAW. Dan juga ada yang khusus-khusus bagi Nabi SAW. Di antaranya syafaat beliau kepada paman beliau, yakni Abu Talib. Dan juga di antara khusus beliau adalah yang ini, hadis ini. Syafaati li ahli kabair min ummati, syafaatku bagi pelaku dosa besar dari kalangan umatku. Ini pun khusus bagi Nabi SAW. Jadi itu yang kalau ditengok dari umum dan khusus, dibagi jadi dua, ada umum, ada khusus syafaat ini. Terus dari ditengok dari tetap atau tidaknya dibagi dua. Ada syafaat yang tetap, maknanya yang diiktiraf, yang diiktiraf, yang diakui. Ada yang tidak diakui. Ada yang tidak diakui. Jadi syafaat yang tidak diakui adalah syafaat yang diminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah confirm syafaat yang tidak diakui. Jadi contoh misalnya orang-orang sekarang nih, orang-orang yang sangat mengagungkan guru-gurunya, sangat mengagungkan kiai-kiainya misalnya, dengan harapan katanya nanti pada hari kiamat, dia akan minta syafaatnya. Maka dalam hal ini syafaat selain Allah Subhanahu wa taala tak berlaku, bagaimanapun topnya orang itu di dunia. Nah, jadi kalau dia minta syafaat langsung kepada orang itu, maka ini namanya syafaat manfiyah. Ini namanya syafaat manfiyah, syafaat yang dinafikan. Syafaat yang dinafikan atau syafaat yang tidak tetap, yang tidak diiktiraf, tidak diakui. Karena pada waktu itu syafaat yang memiliki syafaat hak mutlak adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syafaat yang mutsbatah atau syafaat yang mutsbatah, yang ditetapkan. Lawan daripada yang awal tadi, yang tidak ditetapkan, yang dinafikan. Nah, ini adalah syafaat yang diminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Syafaat yang diminta oleh Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi suatu al-akhwat al-karimat, syafaat ini tadi kita sebutkan yang dinafikan, yang tidak ditetapkan, yaitu syafaat, yakni kita minta syafaat kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Baik itu nabi, baik itu malaikat, baik itu kiai, guru dan sebagainya, semua itu syafaatnya dah tak diakui. Yang semua yang diakui oleh Allah Subhanahu wa taala adalah syafaat Allah Subhanahu wa taala. Terus kalau misalnya bertanya, tadi kan disebutkan ada syafaat nabi, syafaat malaikat, syafaat orang saleh. Macam mana pula? Apakah dia termasuk yang pertama atau yang kedua? Pada hukum asalnya termasuk yang pertama. Maknanya seluruh syafaat selain syafaat Allah Subhanahu wa taala itu semua adalah manfi, dinafikan, tidak ditetapkan. Allah Subhanahu wa taala sebutkan fama tanfa'un syafa'atu syafi'in. Naam. Jadi tidak akan bermanfaat bagi mereka syafaat orang yang memberikan syafaat. Jadi maknanya ini semua sesuatu syafaat yang diminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala itu semua dinafikan. Itu dalam surah Al-Mudathir ayat 48. Ini pada hukum asalnya. Nah, kalau kita tengok syafaat yang ditetapkan, itu baru kita akan ketahui tahu permasalahannya. Nah, syafaat yang ditetapkan ini ada syarat-syaratnya. Disebutkan oleh para ulama syarat-syaratnya ada tiga syarat. Sehingga yakni syafaat tersebut dikatakan sebagai syafaat yang ditetapkan, syafaat yang diakui. Pertama syaratnya adalah idnullahi lisyafi' an yushaffa', ada izin Allah kepada orang yang akan memberikan syafaat kepada orang yang diberikan syafaat. Kita ulangi, ada izin Allah, kepada orang yang akan memberikan syafaat kepada orang yang diberikan syafaat. Berarti ini izin Allah. Contoh misalnya, Allah memberikan izin kepada nabi untuk memberikan syafaat. Berarti nabi sebagai syafaat, sebagai pemberi syafaat apa tidak di sini? Naam, pemberi syafaat. Kenapa? Karena ada izin dari Allah. Tapi sebelum ada izin, nabi pemberi syafaat apa tidak? Tidak. Malaikat misalnya, dan orang-orang soleh misalnya, dan anak-anak yang soleh misalnya, dan amalan-amalan yang soleh misalnya. Kalau dapat izin dari Allah, dia kita sebutkan dalam masuk kategori syafaat yang ditetapkan, syafaat yang diakui. Syarat yang pertama, izin Allah. Dan ini dalam firman Allah misalnya, man dzallazi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih, dalam surah ayat kursi itu. Dalam ayat kursi Al-Baqarah ayat 255. Siapakah orang yang memberikan syafaat di sisi Allah kecuali orang yang telah diberikan izin? Kecuali orang yang telah diberikan izin. Maknanya baik nabi, baik malaikat, sebelum diberikan izin untuk memberikan syafaat, mereka tidak ada hak untuk memberikan syafaat. Syarat yang pertama. Syarat yang kedua, ridho Allah kepada orang yang akan diberikan syafaat. ridha Allah kepada orang yang akan diberikan syafaat. Nah, ini penting juga. Kita dah ketahui dari nas-nas yang ada, Nabi akan memberikan syafaat, malaikat akan memberikan syafaat, orang-orang soleh memberikan syafaat, amal-amal soleh memberikan syafaat. Dah, jelas nih. Masalahnya sekarang yang kedua nih, ridha Allah kepada orang yang akan diberikan syafaat. Contoh misalnya, Nabi akan memberikan syafaat kepada umatnya. Nah, yang mana satu? Apakah kita termasuk atau tidak? Ah, itu belum jelas. Ah, ini belum jelas. Jadi kalau Nabi SAW sudah ada izin, ada license untuk memberikan syafaat, nah, tapi bukan berarti Nabi SAW semaunya saja. Kamu, misalnya kamu tak. Misalnya malaikat misalnya, atau orang-orang yang saleh misalnya, diberikan izin oleh Allah untuk memberikan syafaat, tapi apakah mereka semaunya pilih sendiri? Oh, kamu tak. Dia mesti harus ada izin, harus ada ridha Allah Subhanahu wa taala. Tak sembarangan macam itu. Sebab itulah kita terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapatkan syafaat dari Nabi SAW, yakni maksudnya apa? Kita termasuk orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan syafaat, orang yang diberikan izin untuk memberikan syafaat. Macam itu. Nah, ini penting. Sebab ini yang syarat yang kedua yang penting. Orang melupakan syarat yang kedua nih. Yang dia pikir syarat yang pertama saja, oh Nabi nanti berikan izin, nanti misalnya orang saleh berikan izin. Tapi dia lupa nih yang kedua nih. Orang yang diberikan izin tak mampu memberikan syafaat kecuali orang yang akan diberikan nih sudah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang ketiga ridho Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang memberikan syafaat. Ridho Allah kepada orang yang memberikan syafaat. Ini tadi apa? Ada apa perbedaan izin dengan ridho? Izin lebih umum daripada ridho. Ini yang ketiga nih, ridho Allah kepada orang yang akan memberikan syafaat. Bukannya ini tadi dah ada izinnya, Ustaz. Izin lain dengan ridho. Jadi izinnya agak umum. Ridho ini yang lebih khusus. Ridho Allah itu lebih khusus. Jadi kalau dah ada ridha Allah Subhanahu wa taala, dah confirm dia boleh maju terus, tentu. Tapi tetap tadi syarat yang tadi yang sebelumnya ada ridha kepada yang akan diberikan tuh. Jadi izin masih menunggu ridha. Ridha masih menunggu ridha Allah kepada yang memberikan. Jadi intinya apa nih? Intinya hanya Allah yang memegang mutlak syafaat nih. Setelah ini disebut syafaat mutbatah, yang ditetapkan. Jadi orang itu tak boleh bergerak, bermain syafaat, kecuali yang dikehendaki oleh Allah, kecuali yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ayuhal ikhwa, ayuhal akhwat, rahmani wa rahmakumullah. Jadi banyak syafaat-syafaat yang disebutkan oleh para ulama berkaitan dengan syafaat-syafaat yang baik yang khusus, baik yang umum tadi. Jadi di antara khususan Nabi SAW adalah tadi orang-orang yang ini seperti yang kita akan baca di sini, yakni daripada Abu Sa'id bin Hamdun telah mengkhabarkan kepada kami, dia berkata, yakni sanad hadisnya diriwayatkan oleh Abu Dawud, Imam Tirmidzi, Imam Ahmad dan lain-lain, dan hadisnya sahih. Syafa'ati li ahli al-kaba'iri min ummati. Syafa'atku bagi pelaku dosa besar dari kalangan umatku. Dan ini dari sini hadis ini mencakup orang-orang yang melakukan dosa besar sebelum masuk neraka dan sesudah masuk neraka. Ini kata ulama, hadis ini mencakup yakni orang-orang yang telah melakukan dosa besar baik sebelum masuk neraka maupun setelah masuk neraka. Maknanya setelah sebelum masuk neraka, ketika dia mendapatkan syafaat tak jadi masuk neraka, itu maksudnya. Terus kalau dah masuk neraka kemudian baru dapat syafaat, dia akan keluar terus walaupun melakukan dosa besar. Dan ini adalah keistimewaan Nabi alaihi salatu wasalam. Dan sabda Nabi alaihi salatu wasalam, min ummati yakni dari umatku adalah umat yang bertauhid, umatul ijabah, umat yang menjawab risalah Nabi alaihissalatu wassalam. Oleh sebab itu Nabi alaihissalatu wassalam dalam hadis yang sahih yang lainnya, Nabi SAW mengatakan, as'adun nas bisyafa'ati man qala la ilaha illallah. Jadi manusia yang paling bahagia yang akan mendapatkan syafaatku pada hari kiamat adalah orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas. Maknanya apa nih? Maknanya tauhid. Maknanya orang yang berakidah yang benar, yang bertauhid yang sahih. Jadi kalau orang yang bertauhid, tauhid yang sahih, insyaallah walaupun dia melakukan dosa besar, ada harapan. Ada harapan untuk mendapatkan syafaat dari Nabi alaihi salatu wasallam, baik syafaat yang langsung tak masuk neraka dan ini kita minta kepada Allah, ataupun yang langsung diangkat dari api neraka. Jadi semacam ini adalah keistimewaan orang-orang yang bertauhid dan keistimewaan ilmu tauhid. Karena orang yang mempelajari ilmu tauhid yang benar, maka insya Allah dia akan menjadi ahli tauhid yang benar. Tapi kalau mempelajari buku tauhid yang salah, maka dia pun akan menjadi ahli tauhid yang salah. Sebab banyak kitab tauhid, tapi ujung-ujungnya syirik juga dalam. Itu banyak juga. Jadi sebab itu ayol ikhwa, ayol akhawat al-karimat rahmani rahmatullah, bab ini yakni penting untuk kita bahas, untuk kita dengar, supaya kita mantap dalam tauhid kita, mantap dalam keimanan kita, keyakinan kita bahwasanya di dunia ini kita hanya persiapan. Di dunia ini kita hanya persiapan. Dan adanya syafaat-syafaat yang disebut dalam hal ini itu merupakan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rahmat Allah Subhanahu wa taala supaya apa? Supaya hubungan kita dengan makhluk yang lainnya, supaya amalan hubungan kita dengan amalan-amalan yang lainnya baik. Karena dengan itu insya Allah perperantara untuk mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu ayol ikhwah, ayol akhawat al-karimat, dan ini wajib kita dan harus kita imani secara keimanan yang sempurna. Berkata Imam Ismail bin Abdurrahman Asyobuni, Abu Ali Dohir bin Ahmad telah mengabarkan kepada kami. Dia berkata, Muhammad bin Al-Musayyab Al-Argiani mengabarkan kepada kami. Dia berkata, Al-Hasan bin Arafah mengabarkan kepada kami. Dia berkata, Abdussalam bin Harb Al-Malai mengabarkan kepada kami. Dari Zizad bin Qaisamah, dari Nukman bin Furat, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku diberikan pilihan antara syafaat dan antara setengah dari umatku akan masuk ke dalam surga. Maka saya memilih syafaat karena syafaat lebih umum dan lebih mencukupi. Apakah kalian menyangka bahwa syafaat tersebut hanya untuk orang-orang yang beriman yang bertakwa? Tidak, tetapi syafaat tersebut bagi orang-orang yang berdosa dan berkelimang dosa serta melakukan banyak kesalahan. Nah, masya Allah, ini hadis yang luar biasa sekali. Hadis roja, hadis pengharapan. Hadis pengharapan bagi kita yang banyak dosa. Karena siapa di antara kita yang tak berdosa? Pasti berdosa. Tapi ketika kita berdosa, kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita iringi keburukan itu dengan kebaikan. Jadi itulah perbedaan antara dosa kita dengan dosa orang-orang yang yakni orang kufar satu, kemudian orang-orang yang tidak bertauhid dua. Jadi dosa yang dimaksud di sini adalah dosa besar selain syirik. Dosa besar selain syirik. Karena kalau dah syirik itu di luar umat Nabi Muhammad. Tapi masalah sekarang ini kita tak perasan, kita tidak terasa kita dah syirik gitu. Masalahnya. Jadi ada di antara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak merasa dirinya telah melakukan kesyirikan dengan nas-nas yang ada. Jadi misalnya pergi ke dukun misalnya, itu dah syirik. Minta-minta kepada kuburan, itu dah syirik. Habis itu pakai jimat-jimat, azimat-azimat, itu dah syirik. Dan lain-lain daripada kesyirikan-kesyirikan yang lain yang tidak terasa ada sebagian di antara umat Islam, wallahu a'lam, masuk ke dalamnya. Maka ini tidak termasuk dalam syafaat Nabi SAW. Nah, oleh sebab itulah, yakni ilmu tauhid penting untuk diketahui supaya kita menjadi ahli tauhid, sehingga apapun yang kita lakukan masih dalam kategori, masih dalam kawasan Islam, masih kawasan umat Nabi SAW. Dan juga hati-hati juga di dalam bab bid'ah. Ini juga bahaya daripada bid'ah gitu. Sebab ada di antara umat-umat Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, tapi juga Imam Muslim, yang nanti pada telaga ini kita akan bahas, ada yang dihalau, nah, ada yang ditolak, ada yang langsung tak diakui oleh Nabi SAW. Kenapa? Karena amalan-amalannya menyelisihi amalan Nabi SAW. Nah, itulah pentingnya apa? Pentingnya mengetahui sunnah, pentingnya mengamalkan sunnah, dan bahaya menyelisihi Nabi SAW. Gitu. Sebab itu kenapa ada di antara ustaz-ustaz kita misalnya, atau masyayikh misalnya, selalu memerangi namanya bid'ah. Sebab bid'ahnya bukan ringan. Bid'ahnya bukan masalah ringan. Kenapa dikatakan bukan masalah ringan? Karena ini berkaitan dengan risalah Nabi SAW. Jadi kalau orang itu melakukan apa yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi SAW, maknanya dia telah menyelisihi, dengan kata yang lain yang lebih kasar lagi, mengkhianati. Mengkhianati. Bagaimana? Kalau udah baca ini, sakit tidak hati Nabi SAW? Pasti sakit. Nah, setelah itulah, ayol ikhwa, ayol akhawat, al-kirimat, semua ini penting, dan hadis ini, itu bukan berarti hadis yang supaya kita lebih berdosa, tidak. Nanti misalnya baca hadis ini, dosa-dosa tak apa misalnya. Nah, ini muskilah. Tapi dosa ini bagi kita adalah roja, pengharapan. Karena harap dan takut itu harus bergabung, harus bersamaan. Ya, ini diibaratkan apa tuh? Ibarat sayap burung. Jadi roja, pengharapan adalah sayap yang kanan, dan takut kepada Allah adalah sayap yang kiri. Kalau tadi misalnya penulis misalnya tadi menyebutkan ngeri, dahsyat, menakutkan keadaan setelah ba'at misalnya, tapi setelah kita baca yang ini agak tenang sedikit, agak tenang begitu. Wah, ada harapan macam itu. Yang penting kita bertauhid, yang penting kita melakukan sunnah Nabi SAW. Ada pun dosa-dosa yang lain, ada harapan lah macam itu. Dan kita berdoa semoga Allah masukkan kita ke dalam hadis yang ini macam itu. Hadisnya masya Allah luar biasa. Khuyirtu baina syafa'ati wa baina an yadkhula syatra ummatil jannah. Jadi aku diberikan pilihan oleh Allah. Aku diberikan pilihan oleh Allah, kata Nabi SAW, antara aku memberikan syafaat kepada umatku atau antara umatku setengahnya masuk surga. Mana satu ini? Nah, inilah rahmat dan kasih sayang Nabi kepada kita. Itulah, kalau kita baca-baca kasih sayang Nabi, kalau kita baca kasih sayang Nabi kepada umatnya luar biasa tuh. Jadi kalau kita menyisihi Nabi, kalau kita buat bid'ah, itu rasa tak sesuai lah. Tak sesuai untuk ibarat apa? Membalas susu dengan air tuba. Betul tak? Pernah dengar tuh pepatah tuh, membalas air susu dengan tuba. Ya, ini apa? Nabi Nabi SAW memberikan kita susu. Habis itu kita kasih Nabi air tuba. Apa air tuba itu? Air kotoran, air kotor, air wah. Tak sesuai untuk membalas tuh. Karena tengok nih, Nabi SAW diberikan dua-dua baik apa tidak nih? Baik. Dua-dua luar biasa nih, keistimewaan. Nabi SAW diberikan syafaat, baik. Terus pilihan lain, engkau, kata Allah Subhanahu wa taala, aku masukkan umatmu setengah dari umatmu. Wah, ini luar biasa. Misalnya 100 umat Nabi misalnya, 50 dia masuk surga, konfirm dah masuk surga dah. Yang lain-lain tuh nanti tengok. Tapi karena kasih sayang dan yakni pikiran yang sangat luas dari Nabi SAW, pikiran kehadapan ke depan, Nabi SAW lebih pilih syafaat. Apa pertimbangannya? Pertimbangannya, kata Nabi SAW, fakhtartu syafa'ata li'anha a'am wa akfa. Aku pun memilih syafaat karena syafaat ini lebih umum, mencakup, wa akfa, dan lebih mencakup, lebih yakni mencukupi. Sebab kalau Nabi SAW pilih masuk surga, setengah umatnya masuk surga, berarti setengah yang lain ada susah. Ah, susah. Nanti orang masuk neraka, terus masuk neraka gitu. Ah, tapi kalau syafaat, yang masuk neraka pun boleh masuk surga gitu. Yang mau masuk neraka pun boleh tak jadi masuk neraka. Luar biasa kasih sayang Rasulullah SAW. Jadi kita ulangi sekali lagi, orang yang buat bid'ah ini, orang yang tidak melakukan, yakni orang yang mengisi sunnah Nabi SAW, ini ibarat apa tadi, membalas susu dengan air tuba. Nah, atarawna halil mu'min al-muttaqin. Kata Nabi, apakah kalian menyangka bahwa syafaat tersebut hanya untuk orang-orang beriman yang bertakwa? Nah, karena bayangannya kita syafaat itu untuk orang bertakwa saja. Kata Nabi SAW, la, walakinnaha lil mudnibin al-mutalawifin al-khattain. Tidak, tetapi untuk orang-orang, tetapi syafaat tersebut bagi orang-orang yang berdosa dan bergelimang dosa serta melakukan banyak kesalahan. Luar biasa, luar biasa. Ini syafaat, hadis ini tidak boleh kita bacakan kepada orang yang suka berdosa. Nah, nanti bagus ya. Terus lupa yang lain-lain tuh, lupa ba'at yang tadi kebangkitan, lupa timbangan, lupa mizan, sirat, apa jambat, lupa semua tuh. Jadi ini, nah, jadi sekali lagi ini hadis ini bagi kita kita sajalah. Taklah. Jadi sebab semua umat, nah, jadi maknanya apa? Agar umat itu bertauhid dengan tauhid yang pas, yang tepat, yang benar, terus jangan menyelisih sunnah Nabi. Nah, gitu. Ini satu hal di kita ini penyakit luar biasa nih. Penyakit bertumpuk-tumpuk penyakit. Dah tak lakukan sunnah, dah menyelisih sunnah, dah memusuhi sunnah, memusuhi orang-orang yang suka sunnah. Itu dah penyakit dah. Virus dia dah banyak sangat dah. Kimo pun tak boleh, tak habis. Banyak. Satu, dia tak melakukan sunnah. Okey, habis itu juga tak suka sunnah ni. Terus yang kedua, benci memusuhi orang yang melakukan sunnah. Ini dah luar biasa dah. Ada harapan tidak? Sedikit, sedikit harapan untuk mendapatkan yang semacamnya. Sebab itulah kita, kalau kita tidak mampu melakukan satu sunnah, usahakan suka sunnah itu. Oh, saya memang suka sunnah ini. Tapi ada sebagian orang misalnya, untuk susah gitu. Aduh, belum susah Ustaz misalnya. Susah. Kenapa susah? Aduh, susah lah. Gitu. Contoh. Tapi saya suka sunnah nih. Terus saya suka orang-orang yang melakukan sunnah nih misalnya. Ah, itu masih ringan. Daripada yang tadi, orang tadi. Dah. Tidak mengamalkan. Sudah membenci. Memusuhi lagi. Baik. Berkata Imam Ismail bin Abdurrahman As-Sobuni, Abu Muhammad Al-Mahladi telah mengabarkan kepada kami. Dia berkata, Abu Al-Abbas As-Saraj mengabarkan kepada kami. Dia berkata, Utaibah bin Said mengabarkan kepada kami. Dia berkata, Abdul Aziz bin Muhammad Ad-Darawardi mengabarkan kepada kami dari Amr bin Abu Amr. Pergantian sanad. Abu Thahir bin Kusaimah telah mengabarkan kepada kami. Dia berkata, kakekku Imam Muhammad bin Ishaq bin Kusaimah mengabarkan kepada kami. Dia berkata, Ali bin Hujur mengabarkan kepada kami. Dia berkata, Ismail bin Ja'far mengabarkan kepada kami dari Amr bin Abi Amr, dari Sa'id bin Abi Sa'id al-Makmuri, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata, wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling berbahagia dengan syafaatmu pada hari kiamat? Beliau menjawab, sungguh aku telah menyangka tidak ada seorang pun yang akan bertanya kepadaku tentang hadis ini yang lebih dahulu daripada kamu. Karena aku melihat semangatmu untuk mencari hadis. Sesungguhnya orang yang paling berbahagia mendapatkan syafaatku pada hari kiamat adalah orang yang mengucapkan La ilaha illallah ikhlas dari hatinya. Nah, ini yang tadi hadis kita baca tadi. Jadi syarat untuk mendapatkan syafaat Nabi adalah cinta sunnah beliau, mengamalkan sunnah beliau, dan membela sunnah-sunnah beliau. Satu. Kemudian yang tadi kita sebutkan, tauhid dengan ikhlas. Apa makna tauhid dengan ikhlas? Yakni yang tidak ada padanya syirik. Tidak ada padanya syirik. Dan hadis ini, hadis yang terakhir, isyarat. Isyarat, banyak isyarat di situ. Hadis ini hadis Abu Hurairah. Mengisyaratkan satu keistimewaan Abu Hurairah. Dari mana kita ketahui keistimewaannya? keistimewaannya kita ketahui bahwa tidak ada yang pernah menanyakan pertanyaan ini sebelum Abu Hurairah. Maknanya keistimewaannya Abu Hurairah ini pandai, Abu Hurairah ini akal dia main, yakni teliti. Jadi beliau bertanya pertanyaan yang susah untuk ditanya. Kenapa? Karena beliau dalam hadis ini adalah satu-satunya orang yang pernah bertanya dalam ini. Yang kedua adalah isyarat menunjukkan Abu Hurairah ini sangat semangat dalam menuntut ilmu. Sangat semangat dalam menuntut ilmu, sehingga tidak heran beliau adalah perawi yang paling banyak merawikan hadis. Perawi yang paling banyak merawikan hadis. Jadi di antara sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis adalah Abu Hurairah, itu yang paling pertama. Baru selanjutnya Ibnu Umar, baru selanjutnya Anas bin Malik, Aisyah dan lain sebagainya. Yang paling teratas sekali adalah Abu Hurairah. Karena kalau kita melihat hadis ini tidak heran, semangat luar biasa, habis itu otaknya main, encer otaknya, pandai beliau, bijak, pandai. Nah, karena tidak pernah ada yang menyoal semacam ini. Dan juga hadis ini isyarat bahwa untuk mendapatkan la ilaha illallah yang ikhlas adalah belajar. Adalah belajar. Menuntut ilmu. Belajar. Karena tanpa belajar kita tidak tahu, oh ini ikhlas apa tidak la ilaha illallah kita nih. Tauhid kita murni apa tidak. Karena apa? Karena tanpa belajar kita tak tahu. Ternyata amalan kita ini menyelisih tauhid. Karena tidak belajar. Jadi kita tiba-tiba kita dah mengakui diri kita bertauhid dengan ikhlas. Tapi ternyata ada sebagian amal kita ternyata syirik pula. Ternyata kita tak sadar, kita tak tahu ini semua kena jahil. Sebab itulah hadis ini syarat untuk mendapatkan, salah satu cara mendapatkan kalimat la ilaha illallah yang ikhlas, belajar. Jadi fungsi belajar apa? Fungsinya tahu makna la ilaha illallah itu dengan sebenarnya. Apa dia punya pembatal-pembatal, apa dia punya yakni hal-hal yang mengurangi nilainya, apa yang menyempurnakannya, apa. Kalau kita belajar, insya Allah dapat. Belajar dari mana? Belajar daripada kitab-kitab ulama, ulama salaf yang menyandarkan yakni kitab-kitabnya dari Al-Quran dan Sunnah. Sebab la ilaha illallah ini kalau tadi pelajari, ini isyarat dari hadis ini. Kebanyakan orang la ilaha illallah ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Jadi dia fokus kepada apa? Fokus kepada zikir saja. Fokus kepada yakni lafaz saja. Sehingga dia tidak mengilmui la ilaha illallah. Apa terjemahan la ilaha illallah pun keliru. Apa makna la ilaha illallah pun keliru. Apa syarat-syarat la ilaha illallah pun tak tahu. Apa yang mengurangi la ilaha illallah pun tak tahu. Apa yang membatalkan la ilaha illallah pun tak faham. Tapi kalau ucap la ilaha illallah, fasih. Belum cukup fasih, habis itu dia punya leher pun dah lunak dah. Kenapa lunak? Sebab zikir. Sebab kanan kiri dah kalah, jadi lunak dan lemas. Contoh itu dah masya Allah lentur lah, bahasa Indonesia itu lentur. Mau ke kanan, mau kiri, depan, belakang, atas, lentur. Gara-gara apa? Gara-gara la ilaha illallah. Tapi ini bukan ini yang maksudnya. Maksudnya adalah belajar dulu. Ada tidak Nabi SAW menyebutkan la ilaha illallah, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah sehingga lentur lehernya? Tidak ada hadis macam itu. Jadi sehingga dia ikhlas. Ikhlas maknanya apa? Tahu konsekuensi-konsekuensinya, itu maknanya. Tapi kalau hanya dipakai zikir, selepas itu matikan lampu zikir, la ilaha illallah zikir, habis itu dengan tasbih panjang tak cukup, besar-besar pula tuh. Pernah sekali saya terkejut masuk ada satu musola di kampung saya, dia punya tasbih, batu-batu tasbih itu macam besar macam ini, jauh panjang semacam ini, apa nih besar masya Allah. Ternyata itu tasbih khas khusus untuk tuan guru. Masya Allah, itu luar biasa tuh. Apa yang dibaca tak tahu, katanya la ilaha illallah 1000 kali katanya itu. Tapi apakah dengan 1000 kali itu langsung kita paham la ilaha illallah? Tak. Jadi itu ayolah khawat al-karimat, menuntut ilmu penting, terutama ilmu tauhid ini penting. Kemudian menjalankan sunnah Nabi SAW dengan harapan kita mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan walaupun keadaan kita banyak dosa. Dan itu kita sekali lagi kita tetap dan tetap mohon kepada Allah agar kita mendapatkan salah seorang yang mendapatkan syafaat dari Nabi alaihi salatu wasallam, syafaat beliau sallallahu alaihi wasallam, taib, dan kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan syafaat tersebut. Sekali lagi kita, keluarga kita, kawan-kawan kita dan seluruh kaum muslimin, sampai di sini dan insyaallah taala kita akan bahas yakni bahasan selanjutnya pada pertemuan depan biidznillahi taala. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada doa yang sahih untuk minta syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masuk dalam umat yang dapat syafaat. Yang untuk lafaz syafaat sendiri, walau alam, ana tidak tahu. Tapi doa ketika setelah azan itu termasuk isyarat. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tamah, apa Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tamah wa salatil qa'imah ati Muhammadin wasilatul fadilah ila akhir hadis, itu sudah termasuk isyarat. Baik, isyarat untuk kita mendapatkan syafaat dari Nabi alaihi wasallam. Kenapa? Karena kita mendoakan pada doa tersebut, kita mendoakan Nabi sallallahu mendapatkan kedudukan yang tinggi dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga nanti kalau sudah beliau dapat, kita pun dapat. Itu. Jadi sebab itulah doa setelah azan itu jangan diremehkan. Penting doa itu. Karena mendoakan Nabi SAW dan juga secara tidak langsung kita pun akan mendapatkan, dan juga kata Nabi SAW, halat syafaati yaumal qiyamah. Dalam lanjutan hadis itu, maka dia berhak mendapatkan syafaatku pada hari kiamat. Sebab itulah yakni doa setelah azan itu jangan diremehkan. Maksudnya jangan lupa gitu. Dan dia pendek, hadisnya pendek, doanya pendek. Kalau ada yang panjang-panjang tuh, dia punya tambahan baik. Sebab itulah dicek mana yang satu yang sahih, dicek, tanya kawannya, nah, dan cek buku-buku yang sahih. Nah, sampai sini subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.